Ikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Aunul Haris Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad. Dan sekarang kita masuk pada bab yang baru pada hadis yang ke-542. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu taala babu idza habbar rajulu akhahu falyu'limhu. Berkata al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bab tentang idza habbar rajul, ketika seseorang mencintai akhahu saudaranya, fal yu'limhu, maka hendaknya dia memberitahukan kepadanya, nah mengkhabarkan kepadanya. Maksudnya adalah mahabbah fillah, rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memiliki teman misalnya, nah dia mencintai temannya tersebut karena dia berada pada akidah yang benar, berada di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, dia mencintai temannya tersebut, beritakan kepadanya, khabarkan rasa cintamu tersebut kepada dirinya. Naam, dengan ucapan misalnya, ya akhi, inni uhibbuka fillah, wahai saudaraku, sesungguhnya aku mencintai dirimu karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau kepada saudaranya, atau kepada karib kerabatnya. Naam, jangan dia sembunyikan, jangan dia naam tidak beritahu. Akan tapi sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di sini, fal yu'limhu, hendaknya dia memberitakannya, mengkhabarkannya kepada saudaranya yang dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya akhi, wahai temanku, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a, berkaitan erat dengan prinsip keimanan yang ada pada seorang hamba, yaitu yang berkaitan dengan al-mahabbah fillah wal bughdhu fillah. Cinta itu harus dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seseorang membenci kepada siapapun dan apapun, itu adalah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena al-mahabbah fillah, al-bughdhu fillah, ini merupakan awsaqul iman, termasuk dari tali keimanan yang paling kuat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pula disebutkan di dalam hadis, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salasun mangkunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada di sana tiga perkara, yang mana apabila tiga perkara tersebut ada pada diri seorang hamba, wajada bihinna halawatal iman, dia akan mendapatkan manisnya keimanan, dia akan merasakan di dalam hatinya manisnya, lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tiga perkara tersebut? Ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia lebih mengedepankan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada cinta kepada manusia atau yang lainnya. Demikian pula yang kedua, yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan manisnya iman, merasakan lezatnya keimanan, ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seseorang, mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Karena akidahnya lurus, karena dia berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintai saudaranya karena hartanya atau karena kedudukannya atau karena jabatannya, yang mana itu semua bisa hilang Naam, tidak kekal dan abadi, akan tapi mencintai karena Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, itulah yang akan menimbulkan atau menghasilnya adanya halawatul iman. Demikian pula ayyakraha ya'uda fil kufr kama yakrahu ayyul qafin nar. Hendaknya dia juga benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya dari kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka syahidnya tadi adalah perkara yang kedua, al-mahabbah fillah wal-bughdhu fillah, itu merupakan sebab seseorang mendapatkan manisnya keimanan, dan ini merupakan nam berkaitan dengan tali keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, dia juga membenci karena Allah, dan juga dia memberi karena Allah, dan sebaliknya dia juga tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau membawakan hadis yang pertama, qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Sa'ur qala haddatsani Habib ibnu Ubaid anil Miqdam ibni Ma'di Karib wa kana qad adrakahu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Miqdam ibnu Abi Karib, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza habba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbah. Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, falyu'limhu, maka hendaknya dia mengkhabarkannya, memberitahukan rasa cintanya dia kepada saudaranya tadi, annahu ahabbah, bahwasanya dia mencintainya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bisa dia dengan mengatakan, ya akhi ini uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang berkaitan dengan adab di dalam pertemanan, di dalam ukhuwah persaudaraan yang dibangun di atas lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini pula terdapat tanbih ala adabin karim, atas suatu adab yang mulia. Ketika seorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, janganlah dia menyembunyikannya, hendaknya dia mengkhabarkan, menampakkan hal tersebut kepada saudaranya. Dan tentunya adab yang mulia ini yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam memiliki banyak manfaat, memiliki banyak faedah. Apa faedahnya kita memberikan memberitahu rasa cinta kita kepada saudara kita? Apa manfaatnya? Apakah itu sia-sia? Tentu tidak. Ada faedahnya, ada manfaatnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antara faedah seseorang memberitahukan, mengkhabarkan rasa cintanya dia karena Allah kepada saudaranya, yang pertama adalah annahu min asbabi dawamil mahabbah wa baqaiha. Itu termasuk di antara sebab-sebab langgengnya cinta karena Allah taala dan akan terus adanya persaudaraan tersebut, rasa cinta tersebut yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia akan yadum, dia akan terus-menerus ada, akan yastamir, akan naam berkelanjutan. Karena naam selama dia di atas ketaatan, dia akan saling bertahun bersamanya, saling naam mencarinya bersama-sama untuk berada istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah dan persaudaraan tersebut akan terus berlanjut dan akan terus langgeng. Naam, ini faedah yang pertama. Demikian pula di antara faedahnya, dia memberitahukan rasa cintanya kepada saudaranya adalah naf'un nasihah wa tadzkir. Ini akan memberikan manfaat ketika saudaranya tersebut memberikan nasihat kepada temannya tadi, memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada saudaranya yang misalnya terjatuh di dalam kesalahan atau yang misalnya terjatuh di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka ketika dia memberikan nasihat kepada saudaranya, saudaranya tadi yang mendapatkan nasihat, dia akan mudah untuk menerimanya. Dia akan mudah untuk mendengarkan peringatan dari saudaranya tersebut yang mencintai dirinya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berkelut, tidak akan menolak nasihatnya karena tahu saudaraku ini menasihati diriku bukan karena menginginkan hartaku atau bukan karena memanfaatkan kekuatan dan jabatanku. Tidak akan, tapi dia betul-betul mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan nasihat, ketika menegur saudaranya yang terjatuh di dalam kesalahan. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam telah mencontohkan hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, beliau mengucapkan dengan sabdanya, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Fala tada'anna dubura kulla sholatin taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, inni uhibbuk. Sesungguhnya aku mencintaimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada sahabatnya, mengkhabarkan kepada Mu'adz ibn Jabal tentang apa yang ada di dalam isi hati beliau. Beliau mencintai Mu'adz karena Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu beliau memberikan nasihatnya. Fala tada'anna antakula dubura kulli shalah, jangan sekali-kali engkau meninggalkan untuk mengucapkan di akhir salat, maksudnya kapan? Sebelum salam, sebuah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk aku bisa mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Lihat, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan nam iklam, memberitahukan rasa cintanya beliau kepada Mu'adz bin Jabal sebelum beliau memberikan nasihat. Sehingga yang mendapatkan nasihat, yang mendengarkan nasihat tersebut, dia bisa dengan lapang dada, bisa dengan senang hati segera sadar dari kesalahannya atau segera terbangun dari kelalaiannya dan mau menjalankan nasihat dari saudaranya yang betul-betul mencintai dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah yang bisa didapatkan dari seorang memberitahukan kepada saudaranya tentang rasa cintanya dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil sedikit dari penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, dalal hadis ala irsyadil muslim idza habba khan fillah ay yukhbirahu. Wahada min husnil adab bainal mu'minin. Hadis ini menunjukkan tentang adanya irsyad, petunjuk bagi seorang muslim apabila dia mencintai saudaranya karena Allah, hendaknya dia yukhbiruh, mengkhabarkan kepadanya. Wahada min husnil adab, dan ini termasuk dari adab yang baik, adab yang bagus di antara kaum mu'minin satu dengan yang lainnya. At-tahabbu fillahi azza wa jal ayyakunal mu'minun mutahabbina fillahi tabaraka wa ta'ala la ala atma'in dunyawiyah wala ala amwalin yata'atunaha wala ala nasab walakin ala al-hubbi fillah. Yaitu rasa cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kaum mu'minin satu dengan yang lainnya. 6. Itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena perkara-perkara duniawi, bukan juga karena harta benda yang saling diberikan satu dengan yang lainnya, dan juga bukan rasa cinta yang dibangun di atas garis keturunan semata. Akan tapi al-hubbu fillah, rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kama jaa fil asar, sebagaimana datang di dalam asar yang sahih, yaitu dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi mengatakan, awsaqu ural iman, al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah, wal-mu'alatu lillah, wal-mu'alatu fillah, wal-mu'adatu fillah. Awsaqu ural iman, tali keimanan yang paling kuat, itu adalah cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga rasa benci yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'alah, adanya sikap loyal, berloyalitas kepada siapapun, itu dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya al-mu'adah, permusuhan, itu juga harus dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiyal a'mal allati yanalu bihal abdu wilayatallahi tabaraka wa ta'ala lahu. Dan inilah amalan yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ja'a fil hadithi qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahababtum, afshush salama bainakum. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala, la tadkhulul jannah, kalian semua tidak akan masuk surga sampai kalian betul-betul beriman, dan kalian juga tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai', maukah kalian aku tunjukkan atas sesuatu yang mana apabila kalian melakukan sesuatu tersebut, kalian akan saling mencintai, akan muncul, tumbuh di dalam hati-hati kalian al-mahabbah fillah, yaitu afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Lianna ifsya as-salam sababul mahabbah, karena menyebarkan salam satu dengan yang lainnya antara kaum muslimin, antara kaum mukminin, ini merupakan sebab seseorang bisa mendapatkan al-mahabbah, rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ini faedah yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Adapun faedah berikutnya insya Allah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.